Mitra Bisnis, Putra Bung Karno, Guru Soekarno Putra berpendapat, Gubernur DKI Jakarta Jokowi dinilai belum saatnya diusung menjadi calon presiden untuk pemilihan tahun depan. Jokowi sebaiknya baru dicalonkan pada pemilu berikutnya di 2019. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi Marwarar Sirait. Bang Ara, apa komentar Anda soal ini? Partai Demokrasi ya. Tentu soal presiden memang kita belum putuskan. Kongres pertama, kedua, dan ketiga jelas berbeda ya. Pertama dan kedua itu tahun 2000 dan 2005. Yang menyangkut presiden itu adalah otomatis ketua umum itu tahun 2000 dan 2005. Dalam hal ini waktu itu ketua umumnya adalah Ibu Mega. Menyangkut kongres terakhir tahun 2010 yang menjadi acuan kita, menyangkut soal calon presiden, keputusannya begini. Ketua umum terpilih diberikan kewenangan untuk menentukan siapa calon presiden dari PD Perjuangan. Jadi artinya nanti Ibu Mega yang menentukan. Ibu Mega bisa menentukan siapa saja PD Perjuangan itu berdasarkan kriteria yang terukur ya, ada ideologi, memperhatikan aspirasi publik. Dan juga yang paling penting bagi PD Perjuangan, jangan sampai pilpres ini hanya menjadi pertarungan memperebutkan kekuasaan, tetapi tidak menyelesaikan masalah rakyat, masalah publik. Terutama untuk tiga hal. Satu, soal ekonomi. Jangan hanya pertumbuhan yang tinggi, tetapi pemerataannya rendah. Malah sekarang kesenjangan kan antara kaya dan miskin meningkat. Itu harus diselesaikan. Yang kedua, soal hukum, supaya tidak tebang pilih. Yang ketiga, jangan lagi ada kekerasan yang bernuansa SARA. Kita tahu begitu banyak ya, masalah pluralisme yang begitu tinggi di Indonesia beberapa waktu ini. Jadi saya rasa tiga hal ini harus mampu dijawab. Sehingga pemilihan presiden, kemudian gubernur, bupati, wali kota, apapun itu, harus ada manfaatnya bagi rakyat Indonesia. Itu yang paling penting. Mengenai Mas Jokowi, saya rasa dia sudah jelas menginspirasi banyak orang Indonesia. Anak muda, generasi yang senior. Kenapa? Karena dia merakyat, dia jujur, dia adil, dia tidak ambisius, dan dia terbukti bisa melakukan perubahan di Solo, di Jakarta, pada saat dia diberikan kesempatan oleh rakyat. Dan kebetulan saya sudah cukup lama kenal dengan Mas Jokowi ya, dia memang orangnya tidak ambisius dan ya mengalir saja begitu. Kita belum membicarakan dan memutuskan soal calon presiden, karena itu sudah Kongres memberikan kewenangan kepada Ibu Mega. Tentunya kriteria ideologi menjadi sangat penting ya. Ideologinya harus Pancasila 1 Juni. Sehingga membangun Indonesia betul-betul ekonomi kerakyatan, demokrasi yang Pancasilais ya, yang menghargai hak-hak demokrasi, bukan yang otoriter. Kemudian juga bagaimana yang dibangun juga ekonomi yang berdikari, yang tidak membuat Indonesia menjadi pasar, tapi mandiri secara ekonomi juga. Dan ini penting sekali. Jadi saya pikir hal-hal itu menjadi kriteria yang sangat penting untuk menentukan calon presiden Indonesia ke depan. Dan kita juga memang bersiap ya, sudah dua periode kita di luar pemerintahan. Kita berharap dengan kerja keras dan konsisten, semoga rakyat Indonesia memberikan kepercayaan kepada PD Perjuangan. Dan yang paling penting, kalau PD Perjuangan diberikan kepercayaan menjadi pemerintah, pemimpin di Indonesia, tentu harus ada perubahan bagi rakyat Indonesia. Perubahan dari sektor ekonomi, jangan ada ketimpangan. Dari sektor hukum, supaya ada penegakan hukum dan kepastian hukum, dan tidak tebang pilih. Kemudian juga soal pluralisme, harus ada juga kepastian, jangan sampai ada kekerasan yang bernuansa SARA di waktu-waktu yang akan datang. Artinya Ibu Megawati bisa menentukan siapa yang akan dipilih. Lalu baiknya Jokowi nyapres di 2014 atau 2019, Bang? Oh, kita belum membicarakan itu dan memutuskan itu. Dan kita secara organisasi melalui Kongres sudah memberikan ya, karena Kongres sudah forum tertinggi partai, tangan itu kepada Ibu Mega. Ibu Mega ketua umum yang paling senior ya, karena sudah makan asam garam dan pengalaman. Kami yakin dia akan bijaksana dan menentukan calon yang tepat. Demikian politisi Marwarar Sirait. Saya Wendy Lim.